السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر الإخوة والأخوات، رحمني ورحمكم الله. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allahu Jalla Subhanah atas banyaknya nikmat yang telah dikaruniakannya. Dan Allahu Azza wa Jalla tidak menahan sekecil apapun nikmat yang dibutuhkan oleh hambanya. Allahu Azza wa Jalla telah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim: wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Tiadalah kalian berada dalam satu nikmat melainkan itu datangnya dari Allahu Jalla Subhanah. Dia Allahu Jalla Jalaluh yang memiliki kehendak untuk memberikannya kepada siapa yang diinginkan. Menahan nikmat dari siapa yang dimaukan, serta mencabut nikmat dari siapa yang dikehendaki. Semuanya Allahu Jalla wa'ala lakukan di atas ilmu dan keadilannya. Allahu Azza wa Jalla dari begitu besar nikmat yang dicurahkan atas hamba-hambanya tidak menuntut dari mereka imbalan yang setimpal. Kalau sekiranya Allahu Jalla Jalaluh menuntut untuk kemudian hamba itu membalas nikmat yang telah diberikan, tiadalah hamba itu akan memiliki kemampuan dan kesanggupan. Tapi yang diminta oleh Allahu Jalla Subhanah, yang dituntut oleh Allah Jalla wa'ala dari nikmat yang luas dan banyak itu adalah sesuatu yang dengannya akan terdongkrak kemuliaan hamba itu sendiri, rahimani wa rahimakumullah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan, memanfaatkan nikmat-nikmat yang diberikan dan dibagikan itu pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ibadah. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kita meminta dan berharap kepada Allah Jalla Subhanahu agar nikmat yang telah dibagikan kepada kita tidak dirobak menjadi nikmat. Nikmat yang dibagikan dan diberikan oleh Allah Jalla wa'ala atas kita tidak dirobak oleh Allah Jalla wa'ala menjadi nikmat. Apa yang dimaksud nikmat? Nikmat itu adalah hukuman dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala, balasan dan siksaan dari Allah. Nikmat. Mungkinkah nikmat itu akan berubah menjadi nikmat? Jawabannya, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa nikmat yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada seseorang muslim dan muslimah, lalu nikmat ini menyebabkan dia jauh dari Allah, menyebabkan dia melanggar aturan-aturan Allah Jalla Subhanahu, dekat dengan kemaksiatan, dekat dengan musuhnya syaitan, maka nikmat ini bukan lagi sebagai nikmat yang disebutkan, tetapi berubah menjadi nikmah rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang menakutkan di dalam hidup, barakallahu fikum. Terlebih kita di masa sekarang ini, nikmat benar-benar dibukakan oleh Allah Jalla Subhanahu dari berbagai pintunya. Maka tidak ada untuk mengendalikan bahaya nikmat yang Allah berikan kepada kita kecuali keimanan dan ketakwaan, kecuali kelurusan akidah yang kita miliki dan kelurusan manhaj yang kita peroleh dari sisi Allah Jalla Subhanahu. Kalau kita mau jujur, barakallahu fikum, kita yang Allah sudah dekatkan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, telah anugerahkan kepada kemuliaan hidup di atas jalan Nabi alaihi salatu wassalam, sering tergeret, sering terbawa, sering barakallahu fikum terjerongkok dan dijatuhkan ke dalam hal yang itu merupakan bentuk pengingkaran, penyelisihan dan kekufuran terhadap nikmat Allah Jalla Subhanahu. Fama balukum awwamun nas. Bagaimana lagi orang-orang awam di antara kita, barakallahu fikum. Berarti dari sini kita harus mengetahui, ternyata kemajuan dari banyak sisi itu akan menjadi bumerang bagi seorang muslim dan muslimah apabila dia tidak memiliki fondasi dan kekuatan untuk menghadapi kemajuan-kemajuan tersebut, barakallahu fikum. Apa asas yang harus kita miliki? Apa fondasi yang harus kita pegang erat-erat padanya dan berdiri di atasnya? Itulah fondasi iman. Itulah fondasi ketauhidan. Berdiri di atas manhajul haq, jalannya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, dan jalan yang telah ditempuh oleh salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in. Sadar atau tidak sadar kita ini, bahwa banyak hal dan kondisi menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang bisa terlemah iman kita ternyata terjerongkok di dalam dosa dan kemaksiatan. Kita menempuh jalur dan jalan yang tidak diridhai oleh Allah Jalla Subhanah. Berharap, ingin lepas, ingin cepat lepas dari problematika yang kita sedang hadapi. Di saat seseorang menghadapi ujian dan cobaan, jarang sekali dia mencoba untuk mengembalikan dirinya dan urusannya kepada Allah Jalla Subhanah. Padahal dia membaca di dalam Al-Quranul Karim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan bahwa Allah Jalla wa'ala itu adalah ahad. Dialah Allah Jalla Subhanah. As-samadu, tempat menggantung segala urusan, kemaslahatan yang kita akan peroleh, gantungkan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Malapetaka yang kita lari dan menghindar darinya, larikan kepada Allah Jalla Subhanah. Allahus Samad. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dialah Allah Jalla Jalaluhu yang telah membimbing kita di dalam Al-Quranul Karim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kepada engkaulah kami beribadah. Dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Meminta bantuan. Wan Nabiyyu alaihi salatu wassalam. Allama Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an. Mengajarkan kepada Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Idh yaqul. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Apabila engkau minta, maka mintalah kepada Allah Jalla Subhanah. Apabila engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Jalla Subhanah. Pintu yang dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala dan diberitahukan kepada masing-masing kita, ingin lolos, ingin cepat lepas dari segala problematika yang sedang melilit, kembalikan hidup ini kepada Allah Jalla wa'ala. Meminta bantuan dan pertolongan darinya. Meminta jalan-jalan yang dengannya dia akan bisa keluar dengan tidak menodai ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah Jalla Jalla. Fahal yatasawwar al-muslim wal-muslimah. Apakah akan tergambar dalam benak seorang muslim dan muslimah alam umum secara umum atau sunni-sunniyah bahwa langkah bermaksiat bisa menyelesaikan dari problematika hidup? Al-jawabullah. Jawabannya adalah tidak semestinya terlintas di dalam benak mereka. الله جل وعلا يقول في كتابه ومن يتق الله ومن يتق الله ها طيب ومن يتق الله يجعل له مخرجا teruskan ayatnya. Wa may yattaqillah terus yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Supaya maklumat yang ada tertegur kembali. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Jalla wa Ala yaqul, menitip pesan melalui Nabi alaihi salatu wassalam, membimbing kepada hamba-hambanya siapa saja yang mentaati Allah Jalla wa'ala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, Allah berjanji di dalam Al-Quranul Karim untuk kemudian memberikan jalan keluar dari persoalan hidup. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Wa tsani yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan rezekikan, anugerahkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Bukan maknanya engkau tidak bekerja, tidak berusaha, kemudian hanya bertakwa, beribadah di masjid. Maksudnya bahwa engkau tetap melakukan usaha. Tetapi usaha ini jangan sampai ada sesuatu yang bertentangan dengan agama Allah, syariat Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai usaha yang kita lakukan melalaikan kita dari kewajiban kepada Allah Jalla wa'ala. Ketaatan kita kepada Allah Jalla subhanahu. Kita akan menemukan dalam perjalanan usaha dari pintu yang seperti ini, lurus dan suci, akan kita buktikan, Allah buktikan rezeki-rezeki yang tidak kita duga dan sangka pintu kedatangannya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fabarakallahu fikum. Bukan berarti bahwa kita setelah mengikuti akidah yang sahihah dan berjalan di atas jalan yang lurus ini, kemudian menjadi maksum, terbebas dari dosa. Tidak, barakallahu fikum. Yang kita maksud adalah ketaatan yang harus kita lakukan di saat tak terbawa emosional, lemahnya iman yang ada pada diri kita, terjatuh di dalam dosa, terjatuh di dalam kemaksiatan, kita segera kembali dan bertaubat kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Kita mengaku di hadapan Allah Jalla wa'ala atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Itulah takwa, barakallahu fikum. Kembali kepada jalan Allah di saat dia menemukan dirinya terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Karena tiadalah dosa dan kemaksiatan itu, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, melainkan akan menghapuskan seluruh barokat yang dipersiapkan oleh Allah Jalla subhanahu. Barokah pada ilmunya, barokah pada amalnya, barokah pada umurnya, barokah pada rezekinya, barokah pada ibadahnya, dan seluruh yang terkait dengan perjalanan hidupnya dengan dosa dan kemaksiatan, Allah Jalla wa'ala akan mencabut barokahnya. Rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak ada perbuatan yang cepat mencabut keberkahan hidup daripada dosa dan kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan dosa serta kemaksiatan yang paling cepat untuk mencabut keberkahan hidup kita, berkah dalam ilmu, berkah dalam amal, berkah dalam umur, berkah dalam rezeki, tidak ada yang paling cepat dari dosa-dosa tersebut daripada dosa menyekutukan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Rahimani wa rahimakumullah. Kita masih mengingat dan tahu ilmu yang telah kita pelajari, bahwa asyirku syirkan, syirkul akbar wa syirkul asghar. Mungkin kita bisa menyelamatkan diri dengan semaksimal dan sesempurna mungkin dari syirik besar. Tetapi yang satu ini bagikan semut hitam yang berjalan di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Itulah syirkul asghar rahimani wa rahimakumullah. Syirik kecil, barakallahu fikum. Ma'ahu, apa syirik kecil? Itulah ar-riya'u rahimani wa rahimakumullah. Riya barakallahu fika. Ingin pamer bila berucap. Ingin pamer bila beribadah. Ingin disanjung dan dipuji bila bergerak untuk melaksanakan ketaatan, memberikan arahan, memberikan bimbingan, ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan posisi, atau ingin memperoleh dunia dari ibadahnya kepada Allah Jalla Jalaluh. Syirkul asghar rahimani wa rahimakum. Saya mengingatkan hal ini buat diri saya sendiri dan segenap ikhwani ma'asyiral ikhwah wal muslimi muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saya mengingatkan karena tidak ada dari kita yang bisa lepas dan bebas daripadanya. Mungkin kita telah semangat belajar tentang kesyirikan, syirkul akbar wa syirkul asghar, namun jarang kita untuk bisa lepas dan bebas dari jenis syirik yang kedua ini, hafizani wa hafizakumullah, yaitu syirkul asghar, ar-riya'u, ingin pamer, rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau pada diri orang itu barakallahu fihi ada sifat, ada tabiat hubbuz-zuhur, suka tampil dan ingin pamer, senang menjadi yang terdepan dan teratas, senang menjadi yang di muka. Ini adalah amat sangat sulit untuk kemudian bisa membebaskan dan melepaskan dirinya dari jenis syirik yang kedua ini, rahimani wa rahimakumullah. Apa sasaran yang akan dihancurkan dan dirusak dari jenis syirik yang kedua ini? Itulah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma'alajtu syai'an asyaddu min hiyati. Tidak ada sesuatu yang paling sulit, yang paling berat bagi saya untuk mengobatinya daripada persoalan niat dan keikhlasan. Inilah sasarannya. Inilah arahnya, arah perusakan dari ar-riya'u syirkul asghar barakallahu fikum. Sehingga kalau seorang muslim dan muslimah tidak akan ada lagi berada dalam rel keikhlasan karena riya yang dia tidak sanggup melawannya, berarti gugur dia dari diterima ibadah dan ketaatannya di sisi Allah Jalla Subhanahu. Oleh karena itu barakallahu fikum, bagi seorang muslim dan muslimah, sunni dan sunniyah, dia harus senantiasa melakukan koreksian terhadap dirinya sendiri. Dia mengoreksi amal solehnya sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini sudah kita lakukan, dan yang satu ini terkait dengan keikhlasan, sering sekali barakallahu fikum lepas kontrol. Sering sekali kita terkalahkan, rahimani wa rahimakumullah, di saat mempertahankan keikhlasan, rahimani wa rahimakumullah. Saya mengingatkan kembali di depan bahwa keberkahan hidup mulai dari ilmu, kemudian umur, kemudian amal, ibadah akan bisa dihapuskan karena ketidakikhlasannya yang ada pada diri kita barakallahu. Ini yang harus kita jaga. Ini yang harus kita pelihara. Yang harus kita didik dan latih diri kita sendiri. Agar setiap ucapan yang keluar, membimbing istri kita, membimbing anak kita, mengarahkan teman kita, mengajak saudara kita, jangan sampai lewat dan lepas dari keikhlasan. Yang kita harapkan dari ucapan keluar ini hanya ridhanya Allah Jalla Subhanahu. Yang kita inginkan dari perilaku dan sikap ini mencari ridha dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Udzkiru nafsi wa iyyakum. Saya ingatkan diri sendiri dan segenap ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah tentang perkara yang besar ini barakallahu fikum. untuk kemuliaan. Alhamdulillah, kita bersyukur yang dalam kepada Allah Jalla Jalaluh, berterima kasih yang tinggi kepadanya atas apa yang Allah telah anugerahkan kita di dalam hidup ini, nikmat yang kita tidak mungkin akan mencari gantinya, nikmat yang kita tidak mungkin akan mencari harganya atau mendapatkan harganya di dunia ini, nikmat yang kita tidak mungkin akan mendapatkan barang dan benda untuk membarternya, yaitu nikmat berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan menapaki serta mengikuti langkah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Limadha barakallahu fikum. Melihat kondisi yang kita berada padanya, ujian demi ujian yang menerpa kaum muslimin secara umum, yang menggoncangkan keyakinan dan iman mereka, aduhai betapa banyaknya. Fitnah yang kerap kali datang, lalu kemudian menggoyangkan imannya, aduhai betapa banyaknya. Sehingga kita merasa bahwa kita ini sedang diserang oleh fitnah dari berbagai penjuru. Dari sisi dunia, belum lagi terlihat atau nampak dari sisi akhirat, rahimani wa rahimakumullah. Maka karena banyaknya ujian dan cobaan yang mengelilingi kita, kita ingin mencari keselamatan darinya, barakallahu fikum. Kita ingin mencari pembebasan dan kelulusan darinya. Hafizani wa hafizakumullah, tiadalah seseorang akan lulus daripadanya kecuali bila orang ini muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, dijemput oleh dua hal dari Rabbuna Jalla Jalaluhu. Yaqulullahu Azza wa Jalla fi kitabih, ya ayyuhal ladhina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa man tabi'a khutuwati syaitan wa man yattabi khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar wa lawla fadlullahi 'alayhi wa rahmatihi ma zaka minkum min ahadin abada. Allahu jalla wa ala yaqul, wahai segenap orang-orang yang beriman, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka dia, syaitan ini, mengajak dan menyeru untuk melakukan kemungkaran dan melakukan kekejian, rahimani wa rahimakumullah. Kalaulah bukan karena karunia dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala, kalaulah bukan karena rahmat dari Allah Jalla wa ala, tiada ada seseorang selama-lamanya akan bisa membersihkan dan membebaskan diri darinya, kata Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini turun terkait dengan hadithul ibad, ujian yang menggoncangkan keluarga Nabi Yun alaihi salatu wassalam, ujian yang menerpa rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hadithul ibad, Allah Jalla wa'ala mengingatkan, tidak ada yang akan terbebas dari goncangan fitnah ini kecuali dua orang. Yang pertama, seseorang yang telah mendapatkan fadlullahi wa rahmatuh, seseorang yang telah mendapatkan karunia dari Allah Jalla wa ala dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasani, yang kedua, istimraru taufiqillahi azza wa jalla alaihi, dan terus menerusnya taufik Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala bersamanya, nyertainya, barakallahu fikum. hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Yang kita harapkan sekarang ini dia yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala, agar rahmatuhu wa fadluh, karunia dan rahmat dari Allah Jalla wa Ala menyertai kita selalu, barakallahu fikum. Wasani yang kedua, taufiknya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Taufik dari Allah Jalla subhana, inilah yang kita harapkan di saat ada ujian menimpa diri kita, menimpa istri kita, menimpa anak kita. Kalau taufik dari Allah Jalla wa Ala menyertai kita, menyambut kita, rahmat Allah Jalla wa Ala tertuangkan pada keluarga itu, tiadalah fitnah dan ujian itu akan menggoncangkan hidupnya. Apapun barakallahu fikum yang akan terjadi, dia tabah dan sabar untuk menghadapinya, rahimani wa rahimakumullah. Maka karena banyaknya ujian dan cobaan ini, kita ingin jalur kembali dan selamat. Kita ingin jalur kelulusan dan kelolosan darinya lepas sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Jalla Subhanah. Maka wasiat ulama'una melalui nas-nas Al-Quranul Karim, usbut, kokohlah engkau, istiqomahlah engkau di atas jalan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Istiqomahlah engkau, kokohkan diri engkau di atas jalan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Mari barakallahu fikum, kita dengarkan pemberitahuan dari Allah Jalla Subhanahu, akan ada jaminan dari Allah apabila kita berjalan dan menempuh jalan para pendahulu kita yang saleh ini. Rahimani wa rahimakumullah, yaqulullahu jalla wa ala fi kitabih, wa man yushaqqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah memberitahukan jaminan di dalam ayat ini dari dua ujian besar dalam hidup yang berbuntut kepada kecelakaan dan malapetaka besar di akhirat. Jaminannya adalah agar engkau istiqamah mengikuti langkah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, istiqamah untuk mengikuti langkah al-mu'minin, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, yang akan menjaga, yang akan memelihara, yang akan menamengi dari bahaya di dunia ini, kesesatan dan malapetaka azab kelak di akhirat, rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian faedah yang kita ambil, bila lepas darinya, dari jalan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam dan dari jalan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, saya sampaikan ini sebagai mukaddimah terhadap sasaran yang kita ambil, barakallahu fikum. Adanya tuduhan-tuduhan yang muncul terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menampakkan semangatnya, pembelaannya terhadap sunnah, pembelaannya terhadap syariat Allah, berbicara tentang kebidahan, berbicara tentang ahlul bidah, dan memperingatkan mereka dituding dan dituding mutasyadidun, orang-orang yang keras, rahimani wa rahimakumullah. Sementara mereka-mereka yang mujamal, basa-basi di hadapan bid'ah dan di hadapan ahlul bid'ah, menampilkan dirinya seolah-olah orang yang telah melaksanakan manhaj dan prinsip سلفنا الصالح رضوان الله عليهم اجمعين وهم منهم ببعيد. Padahal mereka itu dari prinsip salafun salih ridwanul alim ajma'in. Betapa jauhnya barakallahu fikum. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Saya ulangi kembali. Allah Jalla wa ala menitipkan pesan kepada kita. Jika kita ingin selamat di dunia ini dari berbagai ujian, penyesatan dan kesesatan. Kalau kita ingin selamat di akhirat dari hukuman dan ancaman Allah Jalla wa'ala, ini jalannya, ini jalannya, ini jalurnya, ini jalannya dan jembatannya. Tempuh dia jalan para pendahulu kita yang saleh. Hafizani wa hafidakumullahu jami'an. Wasani. Qala an-nabi alaihi salatu wassalam. كما أخرجه الإمام الترمذي وغيره الإمام الحاكم وغيره من حديث معاوية كتب نبي عليه الصلاة والسلام ستفترك أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة أمتك كتى نبينا عليه الصلاة والسلام أمت استجابة أمتك كتى بليو akan terpecah urusannya atau akan tercabik-cabik menjadi 73 golongan. Rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang selamat dari 73 ini? Selamat maksudnya dari apa? Selamat di dunia dari berbagai macam kebidaahan. Dan selamat di akhirat dari hukuman Allah Jalla Subhanahu. Hafidhani wa hafidhakum Allah. Satu kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Berarti mayoritas dari umatnya beliau alaihi salatu wassalam berada di dalam barakallahu fikum kesesatan. Rahimani wa rahimakumullah. Tidak setuju, tidak menerima terhadap apa yang diberitakan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Kalau sekiranya barakallahu kita diam, tidak mengingkari dan tidak bersuara menyuarakan al-haq dan mengingkari al-batil, menyuarakan tauhid, memperingatkan dari kesyirikan. Rahimani wa rahimakumullah. Berarti kita barakallahu fikum tidak sejalan dengan manhajun Nabi alaihi salatu wassalam wa manhaj salafina salih ridwanullah alaihim ajma'in. Hafidhani wa hafidhakumullah. Nabiun alaihi salatu wassalam menyebutkan dari 73 satu yang selamat. Berarti kita disuruh oleh beliau untuk menjelaskan 72 yang tersesat dan salah jalannya. Kita disuruh untuk memperingatkan seorang muslim dan muslimah agar jangan terjatuh pada 72 tersebut. Barakallahu fikum. Maka disinilah kita mendapatkan betapa sulitnya untuk mencari ahlul haqqi barakallahu fikum. Betapa sulitnya untuk bisa bertemu dengan ahlul haqqi rahimani wa rahimakumullah. Limana? Awalan likillatihim. Karena sedikitnya mereka barakallahu fikum di tengah umat ini. Wasani. Yang kedua, lighrabatihim, karena asingnya mereka di tengah umat ini rahimani wa rahimakumullah. Sulit untuk bertemu dengan mereka. Sulit untuk berjumpa dengan mereka. Kalaupun kita berjalan di sebuah jalan, di sini ada sekelompok kaum muslimin, kita akan bertemu dan berjumpa diawali dengan 72 tasi. Untuk sampai kepada yang satu, ternyata amat sangat terkait dengan hidayah dari Allah Jalla Subhanah. Untuk bisa bertemu dengan yang satu ini, sedikit orang yang mencela dan mencaci makinya lebih banyak dengan orang yang berjalan bersama mereka. Sungguh amat sangat sulit untuk kita bertemu dengannya. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, kalau bukan karena taufik dari Allah Jalla wa Ala, kita tidak mungkin akan bertemu dan berjumpa bersama satu yang sedikit ini, bersama satu yang asing ini, yang hidup di tengah-tengah umat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sini kita bersyukur yang dalam kepada Allah Jalla wa Ala. Di dalam kesulitan itu, Allah menggampangkan dan memudahkan langkah kita untuk berjalan dan bergabung bersama mereka, salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti barakallahu fikum, kita sekarang berada dalam satu anugerah yang amat sangat besar. Kita berada dalam nikmat yang tidak mungkin kita akan cari ada gantinya, barakallahu fikum. Kalau dunia datang ditambah dengan perhiasan dunia berikutnya, ditambah dengan dunia, tidak akan bernilai kecuil pun nilai dan nikmat bertemu dan berjumpa dengan kebenaran dan ahlul haq, berjalan di atas jalan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in hafizani wa hafizakumullah. Jikalau ada seorang muslim, jikalau ada seorang muslimah menukarkan satu bagian dari manhajnya, tidak secara keseluruhan, satu bagian dari manhajnya ditukar dengan kedudukan, ditukar dengan barakallahu fikum dunia dan seisinya, itu termasuk kerugian yang amat sangat dalam. Bagaimana jikalau kita menukar seluruhnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an? Maka barakallahu fikum, berarti sekarang tuntutan seberikutnya, nikmat yang Allah telah berikan ini harus kita jaga, barakallahu fikum, harus kita lindungi, harus kita pelihara. Jangan sampai nikmat ini diambil kembali oleh pemberinya. Mungkin demikian jawabannya, mungkin. Oleh karena itu, Allah Jalla wa'ala yaqulu bi kitabihi, menyuruh kita untuk berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana. Terus. Okay. Ba'da idh hadaitana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau sesatkan hati-hati kami di saat engkau telah memberikan hidayah padanya. Mungkin hidayah itu akan dicabut oleh pemberinya, barakallahu fikum. Kalau sekiranya nikmat ini dicabut oleh pemberinya, yaitu Allah Jalla wa'ala, hal zalamaka rabbuk, apakah Allah telah berbuat zalim pada diri engkau? Atau antal ladhi azlama nafsak, engkaulah yang telah berbuat zalim pada diri engkau. Hafizani wa hafizakumullah, adanya peluang untuk kemudian diambil kembali hidayah ini, nikmat yang agung dan besar ini, itulah yang amat sangat menakutkan di dalam hidup jika hidayah itu telah diambil. Hal hunaka man yudila ila sabilir rasyad, jika Allah telah mengambil hidayah itu dari kita, akankah ada orang yang akan bisa membawa hidayah yang lain buat kita? Jawabannya tidak sama sekali, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, ini yang harus kita jaga dan pertahankan. Karena Allah Jalla wa'ala yaqul, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, di saat ada bibit-bibit penyimpangan dan penyelewengan pada orang ini, muncul muyul, kecenderungan kepada dunia, kecenderungan kepada penyimpangan dan penyelewengan. Allahu Jalla wa'ala menghukumnya kembali dengan menyelewengkan hati mereka. Berarti kita yang salah, barakallahu fikum. Berarti kita yang menginginkan kesesatan itu sendiri. Berarti kita yang tidak siap lagi untuk mengawal dan memikul hidayah dari Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala hafidhani wa hafidhakum Allah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita harus mencari jalan dan usaha untuk mengistiqomahkan diri kita ini di atas hidayah. Maka babul azam, pintunya yang paling besar sekarang ini adalah menumbuh semangatkan diri belajar agama Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Belajar, barakallahu fikum, kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Gunakan, manfaatkan waktu-waktu luangnya kita untuk kemudian duduk dengan di majlisnya ilmu, mudzakaratul ilmi. Di saat seseorang mengabaikan yang satu ini, peluang untuk belajar diabaikan, diremehkan, engkau akan bisa membaca masing-masing diri kita ini lebih dekat dengan pintu kemaksiatan dari pintu ketaatan, barakallahu fikum. Apabila kita sudah mulai menganggap enteng, menganggap remeh, menyingkir dari majlis ilmu, menyingkir dari bimbingan ustaz-ustaz kita, bimbingan alim ulama kita, disinilah, barakallahu fikum, kita akan menemukan malapetaka di tengah jalan, rahimani wa rahimakumullah. Pernahkah kita menemukan ada orang yang menjauhkan diri dari majlis ilmu lalu kemudian bisa istiqamah di atas manhajul haq? Al-jawabulah, jawabannya tidak, rahimani wa rahimakumullah. Mayoritas orang yang lari dari majlis ilmu dalam ancaman dan sangat mengerikan hidupnya, hafidhani wa hafidhakumullah jami'. Unsihu nafsi wa iyyakum. Saya nasihatkan diri sendiri dan segenap saudara kami kaum muslimin dan muslimat untuk terus berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar mendapatkan istiqomahan di atas jalan ini, agar barakallahu fikum dibimbing selalu untuk menapaki jalan Nabi alaihi salatu wassalam dan jalan pendahulu kita yang saleh, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tadi sudah kita menyinggung, aduhai betapa sulitnya kita bertemu dan berjumpa dengan al-haq dan ahlul-haq. Allahu Jalla wa'ala memudahkan mereka karena sedikitnya mereka di tengah umat, karena asingnya mereka di tengah umat. Allahu Jalla wa'ala menganugerahkan hidayah untuk kemudian bertemu dengan al-haq dan berjumpa dengan al-haq. Berarti keberikutnya kewajiban kita adalah menjaga, melindungi, membentengi al-haq ini jangan sampai lepas, rahimani wa rahimakumullah. Dan kita harus berprinsip bahwa al-haq itu adalah ahabbu ilaina, kebenaran itu yang paling kita cintai di dalam hidup. Siapapun yang salah, siapapun yang keliru, siapapun yang bagaimanapun tingginya kita dan kedekatan kita dengannya, bagaimanapun tingginya seseorang, kedudukannya di mata kita, dekatnya dia pada diri kita, guru kita, ustaz kita, kalau keliru dan salah, kita harus berada di atas prinsip al-haqqu ahabbu ilaina, kebenaran itu adalah sesuatu yang lebih kita cintai di dalam hidup. Kita ingatkan, kita nasihati, kita beritahukan, kita bimbingkan siapapun orangnya, rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai, barakallahu fikum, tahu diri kita salah lalu kita berusaha untuk mencari dalil untuk menyelimuti yang salah agar jangan sampai diketahui oleh orang. Jangan berdusta di hadapan Rabbuna Jalla Subhanah, rahimani wa rahimakumullah. Kita harus jujur jikalau kita salah, kita harus memiliki kesiapan untuk tunduk kepada Al-Haq. Dari lisan siapapun datangnya, selama itu adalah Al-Haq. Al-Haq dhalatul mu'min. Barang hilangnya kaum mukminin, dimanapun dia menemukannya, dimanapun dia menjumpainya, dia mengambilnya segera, karena itu adalah barang hilangnya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkadang sikap al-haq itu lebih kita cintai. Kita barakallahu fikum dibutakan dengan sikap asabiyah, fanatik terhadap seseorang. Fanatik barakallahu fikum. Terkadang dibutakan kita dengan perasaan rahimani wa rahimakumullah. Dibutakan kita dengan barakallahu fikum taklid rahimani wa rahimakumullah. Oh, Masya Allah. Kalau dia menyampaikan, hebat, dalil-dalilnya banyak. Tatkala dia salah dan keliru, tidak memiliki kesiapan untuk menerima gurunya, pembimbingnya yang salah dan keliru. Itu salah. Bukan prinsip ahlul haqqi rahimani wa rahimakumullah. Dan bukan jalan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Al-haqqu ahabbu ilaihim. Kebenaran itu adalah sesuatu yang paling mereka cintai di dalam hidup. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Ini barakallahu fikum. Prinsip ini yang harus kita pegang erat-erat agar kita selalu berada di atas al-haq. Khawatir dengan sikap asabiyah fanatiknya kita pada seorang, khawatir karena perasaan kita main, lalu kemudian Allah cabut al-haq itu dari diri kita sendiri. Kita harus menanamkan kebenaran itu lebih kita cintai dari segala-galanya barakallahu fikum. Hatta dengan diri kau sendiri, kebenaran itu harus yang terdepan di dalam hidup. Itulah dia jalan dan langkah salafun salih ridwanullah alaihi ajma'in, sehingga mereka mendapatkan keberkahan di dalam hidup. Hafizani wa hafizakumullah. Mari kita dengarkan apa sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah jalla wa ala tentang mereka barakallahu fikum. Yaqulu Allah jalla fi 'ala للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka diusir dari kampung halamannya dan diusir dari harta bendanya, mereka siap untuk menerima hal itu. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka melakukan hal itu untuk mencari karunia dari Allah yang lebih dan mencari ridhanya Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pensucian dan pembersihan mereka dari usaha dan perbuatan yang mereka lakukan. Tidak ada yang mereka harapkan kecuali ridhanya Allah Jalla Subhanahu. Yabtaghuna fadlan minallah. Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwan. Tidak ada yang mereka harapkan di dalam hidup kecuali ridhanya Allah jalla subhana. Cintanya Allah jalla jalala. Itulah yang mereka harapkan rahimani wa rahimakumullah. Salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Tabarakallahu fikum. Coba lihat, periksa, di saat ada sesuatu dari prinsip salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in yang kita tinggalkan niat yang agung dan mulia ini menjadi niat yang bercampur. Berjuang mewujudkan pendidikan, banyak kemaksiatan dan penyelisihan agama di dalamnya, tenang menjalankannya, dibungkus dengan rapi dengan fatwa-fatwa para ulama, padahal dia tahu kalau langkah dan jalannya ini bertentangan dengan manhaj pendidikan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Famadha turidu ya abdallah, apa yang kau inginkan kalau demikian? Turidu ridwallahi azza wa jalla, engkau menginginkan ridha Allah. Ini bukan jalannya barakallahu fikum, ini bukan caranya rahimani wa rahimakumullah. Engkau menginginkan ma'adzat Allah, cintanya Allah, rahmatnya Allah. Ini bukan caranya rahimani wa rahimakumullah. Tanduri barakallahu fikum, apa yang menyebabkan sampai kemudian dicampur adukkan yang tidak pernah muncul dalam perjalanan salafun saleh niat-niat seperti itu, meremehkan dan mengentengkan dosa dan kemaksiatan, penyelisihan yang dia lakukan berusaha untuk di tapi dibungkus, dirapikan agar jangan keluar baunya. Tidak bisa barakallahu fikum, karena dakwah ini milik Allah Jalla Subhanah. Dia yang akan membisahkan antara orang yang jujur dengan orang yang berdusta rahimani wa rahimakumullah. Dia Allah Jalla wa'ala yang akan membisahkan antara ta'ik dan ta'ik, orang yang taat dan orang yang barakallahu fikum jelek. Allah yang akan memisahkannya. Jangan bersembunyi barakallahu fikum. Salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in dalam perjalanan mereka memikul manhajul haq, Allah Jalla wa'ala telah menyebutkan apa niat dan tujuan mereka barakallahu fikum. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. يقول الله جل وعلا في كتابه dalam surah Al-Fatah, محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. الله جل وعلا menyebutkan tentang bagaimanakah praktek ibadahnya Rasul dan yang menyertai mereka dari kalangan kaum mukminin, bagaimana mereka niat dan tujuannya, tidak ada yang diinginkan kecuali fadla minallahi wa ridwan, karunia dan ridha dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Bersih barakallahu fikum mereka dari muatan-muatan dunia dalam tujuannya. Faya ikhwatal iman, kalau sekiranya dakwah ini yang engkau perjuangkan, engkau harus melakukan pemborosan total. Jangan sampai engkau membahasakan memperjuangkan dakwah, namun engkau berdusta, memperjuangkan kepentingan diri engkau, memperjuangkan nasib engkau, bagian engkau dari dunia, memperjuangkan diri engkau, bukan memperjuangkan agama Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Falidhalika ya abdallah, ini adalah satu hal yang harus kita kaji dan dalami, agar kita ini kepada al-haq lebih tunduk kepada al-haq daripada keucapan guru kita, pimpinan kita, petinggi kita, atas kita. Kalau kiranya salah dan keliru, maka al-haqu ahabbu ilayna, kebenaran itu yang lebih kita cintai. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Saya mengingatkan hal ini Itulah wasiat ulama kita. Terlebih wasiat ulama yang menziarahi kita. Untuk terus bersama al-haq. Terus berusaha bersama ulama al-haq. Dan jadikan al-haq itu ahabbu ilaina. Lebih kita cintai di dalam hidup ini. Kalau itu yang ada pada diri kita. Kita tanamkan di dalam hidup ini. Kita tanamkan pada istri kita dan anak kita. Kita tanamkan kepada saudara-saudara kita. InsyaAllah. Allah Jalla wa'ala akan menganugerahkan keistiqomahan. Bagaimanapun dahsyat ujian dan cobaan itu datang. Allah Jalla subhanah akan melindungi dan memelihara kita. Bagaimanapun barakallahu fikum bisikan itu datang. Menghampiri kita rahimani wa rahimakumullah. Kaif anta ya ahla sunnah. Jikalau Allah memanggil, kemudian mempertanyakan, apa yang anda perjuangkan? Lalu kemudian anda menjawab, memperjuangkan haknya fulan, fulan, fulan. Memperjuangkan hak ustaz fulan, kepentingan fulan, kepentingan. Apa ini kemudian alasan yang diterima oleh Allah Jalla Subhanah? Dan alasan yang tidak akan mungkin menyelamatkan kita di dunia. Apalagi menyelamatkan kita kelak di akhirat. Berarti kepentingan al-haq yang harus kita perjuangkan. Sekali lagi, al-haq itu lebih kita cintai dari apapun juga, barakallahu fikum. Dari siapapun juga, sampai perkaranya dengan diri kita sendiri. Kebenaran itu lebih kita cintai, rahimani wa rahimakumullah. Kalau seseorang punya prinsip demikian, risikonya besar. Loh, kok gimana? Berprinsip dengan al-haq ahabu ilaina memiliki risiko besar. Iya. Pertama, engkau akan berhadapan dengan 72 golongan yang disebutkan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Dia akan datang kepada engkau. Dia akan menganggap di engkau ini temannya. Lalu mengajak dan mengundang engkau ke majlisnya. Engkau masuk ke dalamnya. Berarti ketika seseorang muslim mengatakan al-haqqu ahabbu ilaina, berarti ini merupakan sebuah proklamir kesiapan untuk menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Tapi berbesar hatilah kita. Jangan takut, jangan ngeri, karena engkau telah berteman dengan al-haq ini, berteman dengan sebaik-baik teman di dalam hidup. Siapa mereka? Siapa teman kita yang terbaik di dalam berprinsip al-haq lebih kita cintai? Apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surat An-Nisa. Ula'ika ma'alladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wassuhada'i wassalihin وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Mereka-mereka lah orang yang berjalan di atas koridor agama, bimbingan Allah dan Rasulnya. Mereka-mereka itulah bersama orang-orang yang telah Allah anugerahkan nikmat atas mereka. Pertama, minan nabiyyin, teman engkau adalah para nabi. Berjalan di atas kebenaran ini. Teman engkau adalah as-siddiqin. Mereka-mereka yang shodiqun. Teman engkau berjalan di atas prinsip ini adalah shuhada. Teman engkau berjalan di atas prinsip ini adalah as-salihun. Rahimani wa rahimakumullah. Jikalau engkau telah menjadikan mereka-mereka ini sebagai teman di dalam hidup. Hidup mereka adalah al-haqqu ahabbu ilaina. Kebenaran itu di atas segala-galanya. Allah Jalla wa'ala yaqul, wa hasuna ula'ika rafiqa. Mereka itu adalah teman yang paling baik. Teman yang paling baik yang tidak akan mengecewakan kita, barakallahu fikum. Karena mereka telah berlalu dengan nikmat dari Allah dan telah mendapatkannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Falidhalika qala al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah, menukilkan ucapan ulama as-salafi radhiyallahu alaihim ajma'in, la tastawhish biqillati as-salikin wa la taghtar bikathratil halikin.